وينحي ما عليه معظم من قرآن واسم نبي أو ملك. Saat seseorang sedang buang air, disunahkan baginya menjauhkan tulisan yang mulia, menjauhkan ma alaihi mu'azzam, sesuatu yang tertuliskan hal yang mulia, yaitu min Qur'an wasmi nabi au malak, Al-Qur'an nama nabi dan nama malaikat. Walau mustarokan ka'aziz, ya, ini aziz bukan uzir. Ka'azizin wa ahmada in kusida bihi mu'abdham. Walaupun nama itu juga nama orang lain, seperti Aziz, Ahmad, jika keduanya ada tujuan memuliakan saat menulisnya. Jadi ini bukan uzur, ya. Ini Aziz, ini salah cetak. Ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dia jauhkan di saat seseorang melakukan buang air besar atau buang air kecil. Jadi kesunahan ini berdasarkan dari hadis yang menceritakan bahwa setiap Nabi Muhammad SAW masuk ke jamban, beliau selalu melepas cincinnya. Yang di cincin itu tertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi ada tiga baris kata yang dipisah-pisah, yaitu Muhammad, kemudian Rasul, kemudian Allah. Itu tentunya termasuk tulisan atau ukiran yang mulia, ya. Dan di dalam kitab Muhunir Muhtaj karya Khatib Asyirbini menjelaskan bahwa etika ini hukumnya sunnah, ya. Etika menjauhkan hal-hal yang bertuliskan mulia ini hukumnya sunnah. Akan tetapi Ibnu Shalah berpendapat wajib, dan ulama lain yaitu Al-Adri'i mengatakan bahwa haram memasukkan Al-Quran dan lainnya ke dalam jamban tanpa ada keterpaksaan. Min ghairi dharurah, tanpa keterpaksaan seseorang haram memasukkan Al-Quran ke dalam jamban. Jadi ada dua ulama yaitu Ibnu Shalah dan Adri'i yang mengatakan ini hukumnya haram. Keharaman itu dikarenakan memuliakan Al-Quran dan hal-hal lain yang disebutkan tadi. Dan menurut Al-Isnawi, keharaman memakai cincin yang tertuliskan zikir di jari kiri saat buang air, keharaman itu diberi catatan atau diberi syarat jika ada kekhawatiran najis. Jadi tentunya kalau memakai cincin di jari kiri, itu nanti jari kiri digunakan untuk istinja, ya. Jadi menurut Isnawi, keharaman itu hanya terkhusus jika ada kekhawatiran cincin itu terkena najis. Dan dua pendapat tadi, yaitu Adri'i dan Ibnu Shalah yang mengatakan haram, itu diarahkan pada keterangan yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh Isnawi, yaitu diarahkan pada kondisi bila ada kekhawatiran najis. Jadi intinya adalah hukum menjauhkan Al-Quran dan lainnya, nama-nama yang mulia, ini hukumnya sunnah, walaupun ada ulama yang mengatakan wajib. Ulama yang mengatakan wajib itu diarahkan, pendapatnya diarahkan pada bila hal-hal tadi ada kekhawatiran terkena najis. Kemudian tentang kata mustarok atau nama yang bersekutu antara Allah atau Nabi dengan orang lain, itu nama yang tidak hanya digunakan Allah. Disebutkan di dalam kitab Fathul Muin Aziz, ini Aziz, ya, bukan Uzair. Aziz ini selain nama Allah, Aziz juga digunakan untuk Raja Mesir. Jadi Raja Mesir itu namanya Aziz. Begitu juga Ahmad, ya, kata Ahmad Jadi selain contoh Aziz, dicontohkan juga Ahmad. Ahmad ini juga biasa digunakan nama selain Nabi. Jadi dua nama ini, Aziz dan Ahmad, ini bagaimana hukumnya bila terdapat tulisan Aziz atau Ahmad? Ini tergantung apakah di saat menulisnya itu ada tujuan memuliakan atau tidak. Jadi diberi catatan in kusida bihi mu'adzam. Kalau memang di saat menulis ada tujuan memuliakannya, maka hukumnya sama seperti Al-Quran dan nama-nama yang lain, nama-nama yang terkhusus dimiliki oleh Allah ataupun Nabi ataupun malaikat. Jadi nama-nama ini tergantung dari tujuan menulisnya. Kalau tujuan menulisnya memuliakan, maka sama seperti Al-Quran dan lainnya. Atau tidak diketahui tujuannya, tetapi ada indikasi kuat yang menunjukkan kemuliaan, itu juga sama hukumnya ya. Tidak bisa diketahui dengan pasti apa tujuan penulis, tetapi ada indikasi kuat bahwa itu menunjukkan kemuliaan. Indikasi itu menunjukkan adanya kemuliaan di saat menulis. Dan tujuan ini, tujuan memuliakan atau tidak, ini tentunya yang diperhitungkan adalah penulisnya. Ya, seperti halnya di permasalahan yang lain, yaitu bila penulis menulis sendiri, bila menulis karena keinginan sendiri, maka yang diperhitungkan adalah penulis dari tulisan itu. Tetapi bila penulis itu diperintah oleh orang lain, maka yang diperhitungkan adalah tujuan dari orang yang memerintahkannya. Jadi kalau tulisan nama yang mustarok, nama yang dimiliki oleh orang lain, jika tujuan penulisan itu tidak memuliakan, maka tidak makruh membawanya saat buang air. Wayas kutuhala huruji khorij, disunahkan diam, ya sebetul artinya diam, saat buang air. Hala huruji khorij, saat keluarnya kotoran, ya saat keluarnya kotoran disunahkan untuk diam dari ucapan apapun, walau an ghairi dzikrin, walaupun selain dzikir. Jadi di saat keluarnya kotoran itu tidak diperbolehkan atau dimakruhkan mengucapkan apapun, baik zikir ataupun yang lain. Wa fi ghairi halil huruji an dzikrin. Dan di saat kotoran tidak keluar, disunahkan untuk tidak berzikir. Jadi kalau di saat kotoran keluar itu sunah, tidak diperbolehkan mengucapkan apapun, tetapi di saat kotoran tidak keluar tapi masih berada di jamban, itu yang dimakruhkan hanya ucapan zikir saja. Dan hukum ini karena memang ada dalil atau ada hadis yang melarang berbicara saat buang air. Jadi ada larangan dari syariat tentang berbicara saat buang air. Lalu kemudian ada permasalahan, yaitu jika seseorang yang buang air dia bersin. Kita tahu bahwa seorang yang bersin itu disunahkan untuk mengucapkan hamdalah, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Lalu andai kata seorang yang bersin itu sedang buang air, maka dia juga tidak disunahkan untuk mengucapkan hamdalah, ya, tidak disunahkan untuk mengucapkan hamdalah. Akan tetapi kesunahan itu diganti mengucapkannya di dalam hati. Jadi tidak terucap, tidak terdengar, tetapi cukup mengucapkan hamdalah di dalam hati. Hal ini hukumnya sama seperti orang yang sedang berhubungan badan, ya. Kalau sedang berhubungan badan itu juga sunahnya tidak berbicara. Dan andai kata bersin itu sunah mengucapkan hamdalah juga dilakukan di dalam hati. Jadi bersin yang dilakukan oleh orang yang jima atau berhubungan badan, dan bersin yang keluar dari orang yang sedang qadil hajat atau buang air, itu disunahkan diucapkan di dalam hati. Dan mengucapkan hamdalah di dalam hati ini tetap mendapatkan pahala. Jadi semestinya zikir itu tidak bisa mendapatkan pahala kecuali diucapkan. Jadi harus ada suara ya. Itu mestinya begitu. Tetapi terkhusus dalam hal ini, mengucapkan hamdalah di dalam hati ini tetap mendapatkan pahala. Jadi di dalam hukum fikih, zikir di dalam hati yang mendapatkan pahala itu hanya permasalahan ini saja, yaitu mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin di saat berhubungan badan atau di saat buang air. Lalu andai kata seorang yang sedang buang air itu terlanjur mengucapkan hamdalah dengan bersuara, lalu ucapan itu didengar oleh orang lain, maka pendengar itu tidak disunahkan mendoakan. Jadi kesunahan bersin itu kan, bagi orang yang bersin dia sunah mengucapkan alhamdulillah. Lalu bagi orang yang mendengarkan ucapan alhamdulillah, dia disunahkan untuk mendoakan ya, mendoakan orang yang bersin. Atau di dalam fikih biasanya diistilahkan dengan tasmid ya, tasmid atau mendoakan. Dan dalam hal ini kalau orang yang buang air terlanjur mengucap hamdalah dengan bersuara dan ucapan itu didengar oleh orang lain, maka pendengar tidak disunahkan mendoakannya. Mengapa tidak disunahkan? Karena orang yang bersin dia tidak disunahkan mengucap hamdalah. Jadi kesunahan mendoakan orang yang bersin itu bila ucapan hamdalah yang diucapkan orang yang bersin itu sunnah. Kalau tidak sunnah berarti tidak sunnah juga untuk mendoakannya. Kemudian berbicara tetapi tidak terdengar oleh diri sendiri, ini hukumnya tidak makruh ya. Jadi hukum makruh berbicara ini hanya terkhusus bila memang ucapannya terdengar oleh dirinya sendiri. Artinya kalau sangat pelan sekali hingga diri sendiri tidak mendengarnya, ini hukumnya tidak makruh. Lalu di dalam satu kitab yaitu Hasyiah Al-Jamal, dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan ada satu pertanyaan, yaitu apakah kesunahan ini mencakup berdehem. Jadi tadi dijelaskan bahwa seorang yang sedang buang air dia tidak disunahkan berbicara atau tidak diperbolehkan berbicara. Lalu ada pertanyaan, apakah larangan ini juga mencakup berdehem? Berdehem saat ada orang yang mendekati jamban, dan tujuan berdehem itu untuk memberitahukan ada orang di dalamnya. Jadi kalau jamban umum itu terkadang orang yang ingin masuk di dalamnya tidak tahu bahwa di dalamnya ada orang. Lalu orang yang ada di dalam itu dia berdehem. Tujuan berdehem untuk memberitahukan bahwa di dalamnya ada orang ya. Apakah berdehem ini hukumnya sama dengan berbicara dalam arti makruh? Ya, ini di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan. Pertanyaan itu, untuk menjawab pertanyaan itu masih perlu dipikirkan kembali, karena memang ada dua kemungkinan ya, kemungkinannya bisa sama dengan berbicara dan kemungkinannya bisa tidak sama. Akan tetapi yang lebih dekat adalah, yang lebih mendekati kebenaran adalah, berdehem ini tidak bisa disamakan dengan berbicara ya, tidak bisa disamakan atau tidak bisa dinamakan berbicara. La yusamma kalaman, karena memang dehem itu bukan pembicaraan tetapi hanya isyarat, maka tidak bisa dinamakan berbicara. Dan andai kata dinamakan dengan berbicara pun, hal itu dilakukan karena ada kebutuhan ya. Artinya orang yang berdehem ini hukumnya tidak apa-apa kalau memang tujuannya memberitahukan ada orang di dalam jamban itu. tidak apa-apa itu bisa dikarenakan tidak tergolong pembicaraan, tidak tergolong berbicara, tidak dinamakan berbicara, atau kebolehan itu dikarenakan alasan berdiam karena ada kebutuhan, kebutuhan memberikan isyarat. Jadi hal itu dilakukan karena ada kebutuhan, yaitu menghalangi orang yang akan masuk jamban, sebab mengira kosong ya, orang yang masuk jambang dan dia mengira kosong itu bisa terhalangi karena ada dehem dari orang yang ada di dalam jamban. Kemudian hukum lain dari berbicara di saat buang air, hukum lain artinya selain makruh tadi ya, ini sama dengan masalah wudu, sama dengan kemakruhan wudu. Di saat wudu juga kita dimakruhkan berbicara. Ini juga sama dalam hal ini. Artinya berbicara di saat buang air ini hukumnya bisa juga wajib ya, sama seperti wudu. Jadi berbicara saat buang air hukumnya terkadang bisa wajib. Contohnya seperti menyelamatkan orang buta yang hampir terjatuh ke sumur. Jadi ada orang buta yang berjalan, di depannya ada sumur, lalu orang yang sedang buang air memberitahukan. Itu hukumnya, hukum pemberitahuan itu hukumnya tidak makruh, tetapi menjadi wajib ya, menjadi wajib. Atau contoh yang lain, ada ular yang hendak menggigitnya, ada ular yang hendak mematok atau menggigit orang yang buta, itu juga diwajibkan untuk memberitahukannya. Dan hal ini wajib karena memang menolong orang lain dari bahaya. Jadi menolong orang lain dari bahaya itu hukumnya wajib. Dan karena memberitahukan orang yang buta tadi ini tergolong menolong orang lain dari bahaya, maka hukum mengucap atau hukum memberitahukannya ini tidak lagi makruh, tetapi berubah menjadi wajib.